وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqni. Kita telah menyelesaikan babul adzan wal iqamah. Kita masuk bab syurutish shalah, bab syarat-syarat shalah. قال المؤلف مسلم احمد رحمه الله: شروطها قبلها. Syarat-syaratnya itu sebelumnya, di sebelum sholat. Syarat-syaratnya itu dijalankan, dipenuhi sebelum menjalankan sholat. Nah, ini beliau berbicara tentang masalah syarat. Syarat sendiri, Ikhwanifidina Azzaqimullah, lughatan secara bahasa adalah al-alama, tanda. Waqadja asratuha, dan sungguh telah datang asratuha, tanda-tandanya, di tanda-tandanya kiamat. Nah, adapun asyartu menurut usuliyun, menurut ulama usul fiqh, yang dimaksud dengan syarat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wasyartu 'indal usuliyin, dan syarat menurut ahli usul, ma yalzamu min 'adamihi al-'adam wala yalzamu min wujudihi al-wujud. Ma yalzamu min 'adamihi al-'adam, apa-apa yang mengharuskan dari ketidakadaannya, yani ketidakadaan syarat itu, al-'adam, tidak ada. Wala yalzam min wujudihi al-wujud, dan tidak melazimkan, tidak mengharuskan dari keberadaannya itu ada. Nah, khairina ajatumullah, mungkin kita sedikit bingung kalau secara salah faidah syarat menurut usul ini. Jadi maknanya, yang namanya syarat itu apa-apa yang kalau tidak dipenuhi maka tidak sah. Nah, sebuah perbuatan itu makna mayalzam min adami, apa-apa yang mengharuskan dari ketidakadaannya, ketidakadaan syarat, al-adam, tidak ada perbuatannya, maka tidak sah perbuatannya. Nah, baik, misal salah satu syarat sholat dalam keadaan suci, nah, dia harus berwudu. Kalau kemudian syarat ini tidak dipenuhi, tidak dijalankan, seseorang tidak berwudu, mayal jamin adami al-adam, tidak ada sholat karena tidak sah sholatnya. Itu makna mayal jamin adami al-adam, apa-apa yang melazimkan, mewajibkan, mengharuskan dari ketidakadaan syarat itu, tidak dipenuhi syarat itu, tidak ada perbuatannya. Nah, sebaliknya wala yalzam min wujudihi al-wujud, wala yalzam, dan tidak mengharuskan min wujudihi, adanya syarat tersebut, al-wujud, kemudian ada wujudnya, ada perbuatannya. Maknanya tadi disebutkan, baik Syarat sahnya sholat salah satunya suci, berwudu. Kalau syarat yang tidak dipenuhi, adzan. Tidak disebutkan, tidak sah sholatnya. Tetapi kalau seorang itu kemudian menjalankan syarat ini, ya, menjalankan, kalau ada seorang yang berwudu, wala yalzam min wujudi, tidak mesti, tidak harus seseorang itu tatkala menjalankan syarat itu kemudian wujud adanya perbuatan yang mau dijalankan, maknanya tidak mesti kalau orang itu berwudu dia harus sholat, tidak mesti. Nah, bisa pula dia itu wudu kemudian enggak sholat, sholat sunnah misalnya. Nah, dia sekedar berwudu sholat selesai. Nah, ini makna saya gambaran dari apa yang disebutkan usuliyin, bahwasanya makna syarat itu apa-apa yang kalau tidak ada, tidak dipenuhi, maka tidak sah sebuah perbuatan itu. Tapi kalau kemudian dijalankan syarat tidak mesti, dia harus menjalankan perbuatan yang dipersyaratkan itu. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Maka beliau sebutkan di sini syarat itu qabla, sebelumnya, ini sebelum sholat. Jadi syarat itu letaknya dia sebelum menjalankan perbuatan. Nah, kalau berbicara masalah syarat sholat, berarti syarat itu harus dipenuhi sebelum menjalankan sholat. Nah, kalau dia saya berbicara masalah puasa, maka syarat itu harus dipenuhi sebelum masuk menjalankan ibadah puasa. Demikian seterusnya. Al-Muhim, syarat itu sebuah perkara yang harus dipenuhi sebelum masuk ke dalam sebuah perbuatan. Ini apa yang dinamakan Allah, berbeda dengan rukun. Nah, ada syarat, ada rukun. Nah, ada pun rukun, baik itu berada di dalam perbuatan. Nah, ada rukun, baik itu berada di dalam perbuatan. Nah, jadi rukun itu berada dalam perbuatannya. Jadi kalau misalnya syarat, syarat sholat itu dia berwudu. Nah, salah satu rukun dari sholat itu misalnya membaca suratul Fatihah atau ruku, itu adanya di dalam perbuatan, bukan sebelumnya. Nah, jadi kalau rukun tidak bisa dijalankan sebelumnya atau setelah perbuatan, tapi di dalamnya. Nah, di dalam sebuah ibadah. Baik, ini perbedaan syarat dengan rukun. Kalau syarat sebelumnya, kalau rukun fisulbi, tatkala menjalankannya. Nah, ini ikhwan yang dina azakumullah. Baik. Kemudian kalau kemudian syarat itu dia baik, dia mustamirah. Nah, jadi dia terus, nah, sebelum ada sebelum masuknya ke dalam sholat sampai akhirnya. Nah, jadi sampai akhirnya. Jadi kalau syarat itu mulai awal sampai akhir. Kalau misalnya salah satu persyaratan sholat itu dalam keadaan suci, dia kemudian berwudu. Nah, maka ikhwan fillah jazakumullah, mulai awal sampai akhir, mulai tahlilatul ihram sampai dia salam harus dipersyaratkan dalam keadaan suci. Tapi kalau rukun tidak. Kalau rukun itu tidak sampai akhir. Nah, misal baik, berdiri. Nah, selesai berdiri, kemudian dia rukun. Baik, ini kan rukun-rukunnya. Rukun yang berdiri selesai dia. Nah, diganti dengan rukunnya, rukun. Selesai rukun, rukun, baik, kemudian dia tidak. Nah, ini berganti-ganti. Baik, jadi sudah itu sampai akhir. Itu perbedaan rukun dengan syarat. Kalau sholat dia dari awal sampai akhir, kalau rukun tidak sampai akhir. Nah, maksudnya berganti dengan rukun yang lainnya. Baik, jadi berganti dengan rukun yang lainnya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Kemudian beliau sebutkan yang pertama. Minha, di antara syarat syarat sholat itu al-waqtu. Waktu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau menyebutkan yang menjadi persyaratan sholat itu adalah dukhulul waktu, bukan waktu. Sehingga beliau, Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan komentar hadza ta'bir fihi tasahul. Ungkapan ini yang menyatakan waktu itu termasuk syarat sahnya sholat, ini termasuk bermudah-mudahan. Li'annal waqta laysa bisyartin, kata beliau. Karena waktu itu bukan syarat, bal syartu dukhulul waqti. Kan tapi syaratnya itu sahnya sholat, masuknya waktu. Nah, bukan waktunya, tapi masuknya waktu sholat. Baik, ini hingga mungkin takdir. Nah, yang masuk itu dukhulul waqti, masuknya waktu. Nah, ini lebih tepat. Ikhwani fillah rahimakumullah, baik. Beliau menyebutkan di sini yang pertama waktu. Dalam keadaan ada syarat-syarat yang lainnya yang tidak disebutkan oleh muallif rahimahullah. Di antara yang pertama Islam. Nah, ini tidak beliau sebutkan. Syarat sahnya sholat itu Islam. Yang kedua al-aql, berakal. Nah, majnun, baik, dan misalnya tidak sah sholatnya. Yang ketiga tamyiz, tamyiz. Nah, mumayyiz. Baik, beliau sebutkan tamyiz. Nah, yang disebutkan tamyiz tidak disebutkan balik. Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar kita memerintahkan anak-anak kita untuk sholat tatkala berumur 7 tahun. Yang 7 tahun itu belum balik, tapi itu sudah tamyiz. Nah, di tamyiz itu beda dengan balik. Di tamyiz itu seseorang anak yang sudah bisa berinteraksi. Kalau dia ditanya, dia bisa jawab, bisa dialog, ngerti. Itu namanya mumayyiz. Nah, dan mumayyiz belum tentu saya dia itu balik. Nah, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita memerintahkan anak-anak kita bisolat indakul sabin, jadi tatkala berumur 7 tahun, saya menunjukkan itu tatkala umur mumayyiz, nah itu 7 tahun. Baik, maka beliau sebutkan Sayyid Muhammad sallallahu rahimahullah Islam, berakal, nah kemudian tamyiz, mumayyiz. Nah, baru kemudian dukhulul waqt, masuknya waktu sholat. Baik. Khairudina alaikumullah. Masuknya waktu sholat itu termasuk perkara syarat dan perkara yang diutamakan. Dan Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu perkara yang wajib bagi setiap orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 103 dalil baik dukul waktu termasuk syarat sahnya sholat. Nah, sehingga alhamdulillah, kalau seorang itu dengan sengaja sholat sebelum masuk waktunya, maka tidak sah sholatnya. Nah, jadi tidak sah sholatnya. Bahkan alhamdulillah, baik, bisa jadi kemudian dia terkena dosa. Kalau dia sengaja, ini belum masuk waktu sholat, dia sengaja mengerjakan sholat, sholat fardu ini. Nah, baik, kalau dia sengaja, nah, maka bisa jadi dia mendapatkan dosa karena termasuk talaub. Nah, bermain-main dengan agama ini. Baik, tapi kalau kemudian seorang menjalankan sholat sebelum waktunya, sampai dia menyangka, nah, ini waktunya sudah masuk, ternyata belum masuk waktunya, baik, maka dia tidak mendapatkan dosa. Terus bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya dianggap sholat sunnah. Nah, sholat yang dia kerjakan sebelum waktunya dianggap sholat sunnah. Nanti kalau datang waktu sholat yang sebenarnya, dia harus mengerjakan sholat pada waktunya. Adapun yang tadi dianggap sholat sunnah. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Nah, jadi ini berbicara sebelum masuk waktunya. Nah, jadi sebelum masuk waktu sholat, kalau seorang sengaja mungkin dia akan berdosa. Kalau seorang tidak sengaja, nah dia kira waktunya sudah masuk, ternyata belum, baik, maka dianggap sholat sunnah. Kalau nanti tepat pada waktunya masuk, dia mengerjakan sholat di waktu yang sebenarnya. Nah, ini khani fidina azakumullah. Baik. Kemudian khani fidina azakumullah. Nah, yang kedua. Baik, yang kedua masih berbicara tentang masalah waktu. Tatkala sholat itu ada waktunya, maka tidak sah dikerjakan sebelumnya dan setelahnya. Nah, sebelum masuk waktu sholat tidak boleh tidak sah sholatnya. Demikian pula kalau dikerjakan setelah keluar waktu sholat, itu juga tidak sah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Jadi meskipun seorang itu mengerjakan berkali-kali, baik berkali-kali lipat rakaatnya, tapi di luar waktu sholat tetap dia tidak akan mendapatkan pahala. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, karena ibadah sholat itu sebuah ibadah yang telah ditentukan pengerjaannya, ditentukan waktu kapan mengerjakannya. Ada batas awal dan batas akhir. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, kemudian waqtaharu minal hadatsi. Yang kedua, syarat yang kedua, suci dari hadas. Suci dari hadas. Nah, itu termasuk syurutus shalah, suci dari hadas. Nah, dalilnya bagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minash shalati faghsilu wujuhakum ila akhirih. Nah, dalam ayat wudu itu. Baik orang-orang yang beriman, jika kalian akan mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Nah, ini yang wudu yang Allah sebutkan. Baik, ini menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah. Nah, dipersyaratkan tatkala menjalankan salat suci dari hadas. Baik. Kemudian minas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang Bukhari dan Muslim, la yaqbulullahu salatan. Nah, Allah tidak menerima salat salat ahadikum. Allah tidak menerima salatnya salat orang di antara kalian idza ahdatsa hatta yatawaddha. Jika dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, Allah tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian jika berhadas sampai kalian berwudu. Nah, Allah tidak menerima baiklah salata biwiri tuhuri. Allah tidak menerima salat tanpa adanya kesucian. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Yang ketiga, taharah minan najasi, kata beliau, suci dari najis. Nah, sudah kita sebutkan perbedaan hadas dengan najis. Baik, suci dari najis. Nah, suci dari bagian apa ini? Suci dari najis, pakaiannya, tempatnya, dan badannya. Pakaiannya tidak ada najisnya, tempat yang dia pakai untuk sholat bukan tempat yang najis, badannya tidak terkena najis. Nah, ini persyaratan najis. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, adapun dalil tentang persyaratan pakaian harus suci, tidak terkena najis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pakaian perempuan yang terkena darah haid. Nah, pakaian perempuan yang terkena darah haid. Baik. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, demikian pula Imam Muslim. Yang Rasul menyebutkan tahuddu dikerik, nah summa tahuddu bil ma', kemudian dikucuk menggunakan air. Nah, summa tadahu, kemudian diperah. Nah, summa tusallifi, kemudian sholatlah menggunakan pakaian tersebut. Nah, jadi sebelum pakai sholat dibersihkan. Nah, ini menunjukkan pakaian yang dipakai untuk sholat harus dalam keadaan suci dari najis. Nah, baik. Yang kedua, ikhwani fillah jazakumullah, al-bu'ah, tempatnya. Nah, jadi tempat yang dipakai untuk sholat, baik, suci dari najis. Dalilnya tentang kisahnya Arabi yang kencing di masjid, yang kemudian Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang sahabat untuk mengambil seember air dan disiram. Nah, Ini yang menunjukkan bahwasanya tempat untuk sholat baik itu harus dalam barang suci. Nah. Baik. Kemudian juga al-badan. Naam. Badan. Baik, badan dalam keadaan suci. Ini juga ikhwan fillah azakumullah. Naam. Tatkala kita berbicara masalah istinja, istijmar, nah ini semuanya berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Nah, setelah buang hajat seorang harus istinja atau istijmar. Ini dalam kaitan baik agar kemudian sholatnya sah. Nah, jadi dalil kalau ditanya mana dalil-dalil tentang dipersyaratkannya suci anggota tubuh dari najis asal-asal, ya dalil-dalil istinja, istijmar, nah itu dalil-dalil. Ini kan jadi na'udzubillah. Baik. Jadi tempat sholat yang dipakai, nah, kemudian pakaian, baik, kemudian juga badannya. Kan jadi na'udzubillah. Nah, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya suci dari najis itu bukan termasuk persyaratan. Jadi bukan termasuk persyaratan. Karena ikhwan ibn dina azakumullah, syarat itu nah, tidak kufur dengan lupa. Kalau seorang lupa tidak menjalankan persyaratan itu tidak sah. Nah, ini syarat. Jadi tetap dia tidak sah. Tapi kalau kewajiban, nah kalau dia ditinggalkan karena lupa, baik, maka tetap sah perbuatannya. Ikhwan ibn dina azakumullah, sebagian ulama yang berpendapat suci dari najis itu bukan termasuk syarat, tapi wajib. Kisah Rasulullah SAW yang sholat dalam keadaan perompah beliau terkena kotoran. Di tengah-tengah sholatnya, baik diberita oleh Jibril, bahwasanya perompah beliau ada kotorannya dan najisnya. Kemudian di tengah-tengah sholat beliau lepas perompahnya. Para sahabat juga ikut-ikutan melepas perompahnya. Nah, karena nggak tahu, baik, dipikir ini sebuah bentuk ibadah. Nah, kemudian pada surah disebutkan Rasulullah bahwa di tengah-tengah sholat Jibril beritahu di terompahnya beliau ada najisnya. Seandainya orang yang dinajisakumullah, nah, suci dari najis itu termasuk syarat tentunya batal sholatnya. Nah, tadi kan disebutkan yang nama syarat itu dipenuhi sebelumnya sampai akhirnya. Nah, tak dalam mengawali sholat jelas dalam keadaan baik. Najis, membawa najis. Nah, ini sebagai pendapat demikian. Nah, berarti baik menurut mereka, nah ini termasuk perkara yang wajib. Nah, jadi wajib itu baik gugur dengan lupa. Nah, kalau lupa tidak dijalankan, kalau itu perkara wajib, maka makhu. Nah, baik, tapi kalau dia sengaja, nah tidak sah. Ini wajib yang nanti akan diperdalam dalam masalah sujud di sahwi. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian beliau setelah membahas masalah persyaratan-persyaratan sholat, waktu, kemudian suci dari hajat, suci dari najis. Nah, kemudian beliau merinci syarat dukhul waktu, masuk dalam perincian dukhulul waqt. Naam. Fa waqtu dhuhri, kata beliau, dan waktu sholat dhuhur itu minaz zawali ila musawati syai'i fa'ahu ba'da fa'i zawal. Dan waktu dhuhur, beliau mulai naam menyebutkan waktu sholat dhuhur. Nah, kenapa beliau mulai penyebutan sholat dari sholat zuhur? Nah, tidak dimulai dari sholat fajar. Dalam keadaan itu kan begini aja, mungkin orang menyatakan sholat yang pertama kali itu sholat subuh, sholat fajar dalam hitungan urutannya. Mungkin, nah, sebagian pendapat menyatakan sholat yang pertama itu sholat fajar, kemudian sholat zuhur sampai sholatnya. Tapi Mu'alif rahimahullah boleh dimulai dengan sholat zuhur. Kenapa kok dimulai dengan Rabu'? Karena Jibril alaihissalam tatkala beliau mengajari Rasulullah SAW waktu-waktu sholat. Jadi Jibril itu datang di awal waktu memang Rasulullah SAW sholat dengan Rasulullah. Di hari yang lainnya saya mendatangi Rasulullah di akhir waktu untuk menunjukkan bahwasanya waktu sholat itu adalah waktu ini sebagaimana kemarin saya datang, dan akhirnya waktu ini yang sekarang saya datang. Di antara keduanya itulah waktu-waktu sholat. Nah, maka tatkala Jibril itu mengajar Rasulullah, memberitahukan kepada Rasulullah, itu diawali dengan sholat duhur. Nah, jadi sholat bersama Rasulullah diawali dengan sholat duhur. Sehingga Ikhwan Ibn Azzaqimullah Mu'alif Rahimullah memulai pula penyebutannya sholat duhur, bukan sholat raja. Nah, baik. Kata beliau rahimahullah, waktu sholat zuhur itu minaz zawal, dari tergelincirnya matahari, dari tergelincirnya matahari, ila musawati syai'i fayal, sampai samanya sesuatu dengan bayangannya, ba'da fa'i zawal, setelah fa'i zawal. Baik. Jadi waktu sholat zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari, berakhir sampai benda itu sepanjang bayangannya, atau bayangan sepanjang bendanya, karena yang bergerak-gerak itu bayangannya, bukan bendanya. Jadi dimulai sholat zuhur itu dari tergelincir matahari sampai bayangan itu sepanjang bendanya. Nah, tetapi ba'da fa'i zawal, setelah fa'i zawal atau selain fa'i zawal. Apa itu fa'i zawal? Fa'i zawal itu bayangan sisa. Nah, tatkala matahari ada di tengah-tengah, itu namanya fa'i zawal. Jadi bayangan sisa sebelum matahari tergelincir, nah, itu disebut fa'i zawal. Baik. Ikhwani fi din azakumullah. Terus bagaimana kita tahunya matahari ini tergelincir atau belum? Nah, untuk melihat matahari itu tergelincir atau belum, ini sudah masuk waktu zuhur atau belum, tidak kemudian dengan mudah kita berdiri, oh ini kalau matahari sisa bayangan di sana ini sudah tergelincir, tidak demikian. Nah, jadi sebelum masuk waktu sholat zuhur itu sudah betul-betul siap muadzin untuk melihat waktu sholatnya, melihat matahari. Misal kalau misalnya duhur itu jam 11:30 misal. Nah, jadi mungkin menurut jadwal. Baik, ini perkiraan duhur itu 11:30. Maka muadzin itu sudah standby. Nah, kira-kira jam 11 lebih ya. Jam 11 lebih 1:15 baik apa sebelumnya. Nah, sedikit ini sudah standby. Dia tancapkan benda, baik, dan dia lihat bagaimana pergerakan bayangannya. Nah, itu sudah mulai teliti. Jangan kemudian mulai jam 7. Nah, jam 7 sudah melihat bayangan misalnya, baik. Itu enggak ada kerjaan. Nah, kelamaan. Ini sholat zuhurnya 11:30. Nah, jadi kira-kira paling dua setengah jam itu sudah lama paling. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, tatkala matahari itu bergerak, saya bergerak, bayangan juga bergerak. Nah, bergerak dia miring dan juga bergerak dia bertambah atau pendeknya. Nah, tatkala matahari itu di tengah-tengah, maka itulah bayangan itu tidak bergerak. Berhentinya bayangan itulah waktu karoha. Nah, waktu yang pelarang untuk sholat. Tatkala kemudian bayangan itu bertambah, nah, maka sedikit pun bertambahnya itu disebut matahari tergelincir. Maka dia termasuk sudah masuk sholat zuhur. Jadi ikhwan fillah azakum Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau sebutkan perkara ini, nah, dalam syarahnya di dalam Fathul Muntiq. Tatkala beliau sebutkan faqauluhu musawati syai'i fayahu ba'da fa'i zawal wadhalika anna syamsa idha qula'at, yang demikian itu bahwasanya matahari tidak terbit. Soro lisahis yudillun nahwal maghrib. Maka benda, benda yang ada di atasnya, apakah manusia atau benda yang dilancapkan, itu dia memiliki bayangan nanti sebelah barat. Karena munculnya di arah timur, baik ini bendanya misalnya, maka dia akan ada bayangan di sebelah barat. Nah, summalam yazalu hadzal yanqusu kata beliau, sehingga terus-terusan bayangan ini akan berkurang. Nah, ini kan kalau ini semakin naik, baik, bayangnya semakin turun. Nah, baik. Biqadri irtifai syamsi fil ufuq. Nah, dengan kadar naiknya matahari di ufuk. Semakin naik, berarti bayangnya semakin turun. Dan juga lihat posisi matahari. Mungkin pula dia semakin menyamping. Nah, jadi bukan hanya dia gerakan naik turunnya, tapi juga gerakan nyampingnya karena posisi matahari. Nah, hatta yatawaqqaf 'an naqsi, sampai bayangan itu berhenti dari berkurangnya. Nah, jadi semakin naik matahari yang mulai terbit dari arah timur, semakin naik, maka bayangan itu semakin mengecil, semakin turun. Nah, sampai kemudian bayangan itu berhenti dari pergerakan. Tidak turun dia. Nah, tidak berkurang. Baik. Fa idza tawaqqafa 'an naqsi kata beliau. Kalau kemudian berhenti dari berkurangnya bayangan itu, summa zada ba'da tawaqqufin. Ba'da tawaqqufin naqsi, kemudian bertambah. Nah, setelah berhentinya berkurang, walau sa'ra wahida, meskipun satu rambut bertambahnya. Satu rambut itu tebalnya bukan panjangnya. Nah, itu sangat tipis. Jadi pertambahan bayangan itu sangat tipis. Meskipun nambah sedikit, nah kata beliau, fahadha wa zawal. Itu yang namanya zawal. Itu nama tergelincir. Nah, sehingga ikhwan jadi nambah semua. Jadi pergerakan matahari dilihat, oh ini berkurang. Sehingga ikhwan jadi nambah semua. Kalau melihat bayangan itu kalau semakin tinggi bendanya itu semakin enak. Nah, jadi pergerakan bayang-bayangannya itu semakin jelas. Apalagi kemudian di tempat yang putih, nah dikasih apa? Bunga-bunga gini kecil, besar. Jadi ada apanya namanya? Kayak gelanggangnya itu enak. Jadi dia itu nambah-nambahnya atau berkurangnya itu kelihatan. Baik. Jadi kalau kita nazar melihat kala enam bayangan itu semakin turun, karena naiknya matahari, tadi saya disebutkan mungkin semakin miring. Nah, kalau dia itu nanti pas berhenti, nah, dia tidak berkurang, baik, waktu tawar. Nah, jadi kalau kita dinasihatkan Allah, nah, berhentinya bayangan itu, baik, ini nanti tugasnya mu'adzin, itu digarisi, ditandai. Nah, jadi kalau misalnya benda itu ditancapkan di plesteran gitu ya. Nah, pas nanti bayangan itu berhenti, dia tidak berkurang, sudah berhenti berarti itu matahari setengah. Nah, matahari pas di tengah. Baik, maka berhentinya bayangan itu nanti digarisi. Kalau misalnya bayangkan nggak sampai habis, tapi juga tergantung letaknya matahari. Nah, mungkin bayangan itu masih tersisa, mungkin berapa meternya, tergantung bendanya. Baik, nanti mungkin tersisa 1 meter bayangan itu, maka ditandai di ujung bayangan itu, kemudian digarisi. Nah, jadi ujung bayangan itu digarisi. Baik, kalau kemudian ini misalnya bayangannya kita sudah digaris di sini, kemudian bayangan itu bertambah sedikit, baik, tadi sudah waktu tergelincirnya matahari, dia masuknya baik waktu sholat zuhur. Nah, dia masuknya waktu sholat zuhur. Ini ikhwan yang segini alhamdulillah. Nah, kemudian kata mu'alif rahimahullah, berakhir sampai kapan? Nah, berakhir sampai bayangan itu sepanjang bendanya. Bayangan itu sepanjang bendanya. Tadi disebutkan kalau bendanya itu misalnya 3 meter, bayangannya itu harus 3 meter. Tapi ikhwan yang segini alhamdulillah, kata beliau tadi, naam, baik, siwa atau ba'da fa'izawal. Nah, ba'da fa'izawal itu maknanya, fa'izawal kan disebutkan bayangan sisa tatkala matahari di tengah-tengah. Baik, tadi disebutkan bayangan itu kan misalnya tersisa 1 meter. tatkala bayangan tidak bergerak, berhenti pergerakan. Tadi kita sebutkan kita cari, kita melandai. Jadi tatkala makrifat di tengah, nah itu bayangan yang ada itu 1 meter misalnya, misal atau 1/2 meter, 1 meter, baik. Nanti masuknya waktu sholat asar, habisnya waktu sholat zuhur, tatkala bayangan benda itu sepanjang bendanya. Kalau kita panjangkan benda 2 meter, ya, baik, maka kita ngitungnya bayangan itu dari garis tadi itu, bukan dari ujungnya, bukan semua bayangan kita ukur, bukan. Nah, jadi tadi sisa 1 meter, kemudian kita garis, red. Ngukurnya kita dari garis ini sampai sepanjang bayangan 2 meter. Kalau bendanya 2 meter berarti itu habis sholat zuhur masuk sholat asar. Nah, berarti kalau total itu bayangan 3 meter. Nah, itu habis sholat zuhur masuknya sholat asar. Nah, jadi jangan mengukur total bayangan. Kalau total bayangan diukur, karena melihat doirnya hadis misalnya, kan disebutkan sholat asar itu waktunya, baik kalau bayangan itu sepanjang bendanya. Nah, dia tidak perhatikan bagaimana keterangan para ulama tentang masalah ini. Pokoknya mazhab Zuhriyah yang penting ini panjangnya sama, ya sholat asar belum masuk waktu sholat asar, itu masuk sholat zuhur. Nah, ini ikhwan yang dinamakan semua. Kadang ada mereka-mereka yang kemudian sholat, nah, dengan pemahaman yang semacam ini, Zuhriyah. Nah, jadi tidak dianggap fi'il zawal, tidak ada. Tuh, sudah pokoknya zuhurnya, zuhurnya hadis sepanjang bendanya, pokoknya ini panjang segini ya segini tuh gua selesai. Maka Ivan jadi nangkep kembali disebutkan perlunya untuk melihat, nah, matahari tatkala saya di tengah-tengah itu bayangan seberapa sisanya. Ini nanti menentukan masuknya sholat asar. Nah, jadi tidak kemudian, oh ini belum masuk. Nah, tandanya apa? Bayangannya masih di sana. Kalau nggak bisa kayak gini. Nah, ini Ivan jadi nangkep semula. Saya. Jadi itu yang disebut dengan fa'il zawal, bayangan sisa. Nah, jadi bayangan sisa tatkala matahari terbenam, baik di tengah-tengah, itu enggak ikut dihitung. Nah, nanti ikhwan yang dinamakan Allah akan disebutkan tatkala sholat zuhur dalam keadaan sangat panas, itu disunnahkan untuk fa'abridu di sholat. Tunggu waktu dingin. Nah, kapan masuk sholat nunggu dingin, kapan? Nah, maka semangat itu kalau saya menyebutkan waktu sholat dingin itu kalau bayangannya sepanjang bendanya termasuk fa'il zawal. Nah, jadi misalnya tadi ya, bayangan kan tersisa 1 meter, baik, benda kita 2 meter. Nah, kalau kemudian bayangan nambah 1 meter, berarti kan bayangan total 2 meter, benda juga 2 meter, jadi sama total bayangan. Itu waktu kita ngerjakan sholat zuhur yang diundur. Nah, yang diundurkan karena kondisi sangat panas, itu waktunya itu. Nah, bukan kemudian ini kira-kira kalau zuhur 11:30, berarti kita sholatnya 12:30 misalnya, nambah 1 jam. Atau semua bisa usahin secara nyata, kenyataan penambahan 1 jam setelah terbenam matahari itu waktu yang paling panas. Nah, bukan itu maksudnya. Jadi sebelum masuk waktu sholat asar, menjelang masuk sholat asar itu waktu dinginnya. Nah, hingga kata beliau kira-kira antara bayangan dengan benda panjangnya sama, termasuk fa'il zawal. Nah, jadi termasuk bayangan bisa diukur-ukur. Tapi habisnya sholat zuhur itu siwa fa'il zawal. Nah, bayangan sisa nggak perlu diukur. Nah, mulai dari pertambahan bayangan, ya sepanjang bendanya, baik akhir waktu sholat zuhur masuk waktu sholat asar. Nah, ini ikhwan yang jadi nak angkat semua. Baik. Nah, kemudian khairuddin ajazakumullah dalam masalah ini, dalam masalah menentukan zawal, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, nah, telah sebutkan amma alamatuz zawal bisah. Adapun cara mengetahui tergelincir matahari dengan jam. Nah, kalau orang enggak melihat bayangan, baik, terus tidak perlu melihat bayangan misalnya, dia patokan sama saja. Kata beliau rahimahullah, rasimah bainatul isyamsi ila ghurubiyal isfaini, bagilah antara terbitnya matahari dengan tenggelamnya matahari jadi 2. Nah, dibagi. Matahari terbit jam berapa? Baik, dan matahari tenggelam jam berapa? Itu dibagi dua. Nah, maka tengah-tengahnya itulah waktu zawal. Nah, jadi tengah-tengahnya itu waktu zawal. Baik, matahari terbit jam 6. Nah, kemudian tenggelamnya jam 6 misalnya, itu berarti jam 12. Nah, itu waktu zawalnya. Ini kalau ngitung dengan jam beliau rahimahullah ta'ala. Nah, jadi enggak melihat bayangan. Terus ini enggak sempat melihat bayangan. Nah, jam-jam seperti itu jam-jam lagi sibuk di kantor, enggak sempat melihat bayangan. Misalnya. Nah, terus dibagi, terus misalnya bagi dua itu waktu zawal. Nah, tapi ikhwan fillah rahimakumullah, terus nanti biasanya kesulitan tatkala menentukan akhir salat zuhur atau masuknya salat asar. Karena berkaitan dengan fa'il zawal tadi, sisa bayangan tadi. Nah, ukurnya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Kemudian mulai kerja. Wa ta'jil wa afdal. Dan menyegerakan salat zuhur itu afdal. Nah, menyegerakan salat zuhur itu afdal. Nah, baik. Jadi kalau mengerjakan salat di awal waktu itu afdal. Dengan keumuman ayat fastabiqul khairat. Nah, berlomba-lombalah, bersegeralah dalam kebaikan. Baik. Dan juga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-amal yang ahabbu ilallah oleh Abdullah bin Mas'ud, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Nah, ini salat tatkala masuk waktunya. Baik, ini yang menunjukkan afdhaliyah seseorang di salat di awal waktu. Nah, dan juga ikhwan yang dinazakan, karena ini sebuah kewajiban. Jadi, kalau semakin cepat kita jalankan, semakin bebas kita. Nah, karena kita tidak tahu nanti ada perkara-perkara apa yang menghadapi kita. Mungkin wes nanti aja sholatnya nanti ternyata paling sibuk, akhirnya molot sampai keluar waktunya misalnya. Kalau dalam keadaan longgar, cepat kita jalan. Ini ikhwan yang dinazakan. Itu masalahnya ikhwan ibn al-Azimullah. Tadi disebutkan suatu sebuah ibadah yang ditentukan waktunya, masuknya dan keluarnya. Nah, di waktu kapan pun dia kerjakan, apakah di awal, di tengah, dan di akhir, boleh selama masih masuk waktu sholatnya. Nah, jadi selama masih waktu sholatnya boleh, awal, tengah, akhir boleh, selama belum keluar waktunya. Tapi kalau kemudian dikerjakan di awal waktunya, ini lebih afdal. Nah, dikerjakan di awal waktu sholat, ini lebih afdal. Dan kita sebutkan saya fastabiqul khairat. Nah, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Semakin cepat menjalankan bagian semakin baik. Nah, kita juga semakin cepat menjalankan sebuah kewajiban. Nah, mungkin juga kadang-kadang panik bila azabullah, baik ada perkara-perkara yang ingin menghalangi kita untuk kita kerjakan. Tatkala di awal waktu kita longgar, kita olor, ternyata nantinya ada perkara yang harus kita jalankan. Nah, illa fi siddati harrin, kata beliau. Kecuali tatkala sangat panas. Nah, kecuali tatkala sangat panas. Baik, tatkala sangat panas ini afdalnya diakhirkan. Nah, dengan sabda Rasulullah, idza tajal har fadhlu bis shalah. Kalau waktu itu sangat panas, baik, maka fadhlu bis shalah, tunggulah waktu dingin. Nah, fa inna siddatal harri min haythu jahannam. Karena hawa yang sangat panas itu termasuk baik, termasuk uapnya neraka jahannam. Nah, ini menunjukkan dari hadis ini dari Bukhari Muslim, neraka itu sudah ada. Karena uapnya itu panasnya bisa terasa di bumi ini, sehingga beliau sebutkan fa'budu bis-shalah, tunggu kerjakan waktu ini. Nah, karena mungkin ikhwan fillah jazakumullah, kalau kita kerjakan dalam keadaan sangat panas, nah ini enggak khusyuk. Nah, jadi tidak khusyuk salatnya, akhirnya baik cepat-cepat salatnya karena kepanasan misalnya. Baik, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, diambil faedah pula dari hadis Sufah bin Salah. Hendaknya seorang itu menyiapkan fasilitas agar orang itu sholatnya enak dan nyaman. Nah, masjidnya panas, perlu apa? Kipas angin, baik disiapkan kipas angin. Masih panas, perlu AC, disiapkan AC. Nah, karena ini untuk membantu kekhusyuan. Karena kalau nggak ada karena sabri itu sholat, tunggu sampai waktu dingin. Nah, ini apa yang sedina Allah. Baik, yang tadi beliau kita nukilkan, kapan waktunya? Kira-kira tatkala bayangan benda sepanjang bendanya termasuk PU Jawal. Nah, kalau kemudian dikasih waktu 1 jam setelahnya, misalnya itu tambah panas. Kata beliau rahimahullahu taala, walau shalla wahda, kata beliau. Kata Malik rahimahullah, meskipun sholat sendirian. Nah, meskipun sholat sendirian. Meskipun sholat sendirian. Jadi meskipun orang itu sholat sendirian, kalau panas, baik diundurkan waktunya. Termasuk di dalamnya kaum perempuan. Jadi kaum perempuan kalau sholat baik sendirian, panas diundurkan waktunya. Nah, terus bagaimana kalau kemudian kita sholatnya sendirian, padahal kalau di awal waktu itu ada jamaahnya. Nah, ada jamaah di situ. Baik, ikhwan fillah jazakumullah. Nah, kalau kemudian saya ada jamaah di awal waktu, ini juga sebagian pendapat para ulama, baik bahwasanya ya kita mengikuti jamaah. Nah, kita mengikuti jamaah di awal waktu. Nah, apalagi kemudian masjid itu sudah sini, banyak kipas anginnya, ada AC-nya, baik tidak ada masalah. Nah, kita sholat dalam keadaan itu di awal waktu berjamaah, karena jamaah itu perkara yang wajib. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.